sahabat-sahabatku SNP SNP Indonesia dan juga para pasukan GU, like dan komen video-videoku ya. Dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record juga ya bos ya. Terima kasih. Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Engkau orang kaya, aku orang tak punya. Bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta, berkorban apa saja demi kita berdua. Mungkin tak ini terjadi. Bukankah